Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita memasuki pelajaran baru, yaitu Ad-Darsus Sabi'ah Asyara, pelajaran yang ke-17 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqin biha. Nah, pada jilid yang kedua. Barakallahu fikum. Mau dibaca bareng apa antum mau mencoba gantian baca? Gimana? Baca, dibaca apa? Dibaca bareng apa gantian baca? Kalau ragu kita baca bareng. Mana mau baca, gantian baca apa baca bareng? Apa? Gantian baca. Nah, coba dibaca. Al-mudarisu lima kharajta min al-fasli ya Ammaru. Mengapa engkau keluar dari kelas wahai Ammar? Ammaru. Kharajtu li ashraba al-ma'a. Aku keluar untuk meminum air. Al-mudarrisu. Walam yakhruja yasirun ma'aka. Walima kharaja yasirun ma'aka. Dan mengapa Yasir keluar bersamamu? Wa kharaja liyaghsila wajhaha. Wajhahu. Wa kharaja liyaghsila wajhahu. Ia keluar untuk membasuh wajahnya. Humayunu. Ya ustadzu, ana uridu an ajlisa huna amamaka. Wa ustad, aku ingin duduk di sini di depanmu. Maq'adi ba'idun 'anka. Tempat dudukku jauh darimu. Wa min hunaka la ara ma taktuba 'ala saburati. Ma taktubu. Wa min hunaka la ara ma taktubu 'ala saburati. Dan dari sana aku tidak melihat apa yang engkau tulis pada papan tulis. Al-mudarrisu, yumkinuka an tajlisa hunal ana. Memungkinkan bagimu untuk duduk di sini sekarang. Ada maq'adu Hamzata. Ini adalah tempat duduknya Hamzah. Wa huwa ghaibun mundu usbu'in. Dan dia tidak hadir sejak pekan yang lalu. Isma'u ya abna'i. Dengarkanlah kalian wahai putra-putraku. Tabda'u 'utlatus shayfi ba'da syahrin. Di liburan musim panas mulai sebulan lagi akan dimulai sebulan liburan musim panas akan dimulai sebulan lagi. Aina tadhhabuna fi hadhil 'udlati. Kemana kalian akan pergi pada liburan kali ini? Ba'dud dulabi, sebagian para siswa. Nuridu an nadhhaba ila biladina. Kami ingin pergi ke negeri kami. Aina turidu an tadhhaba anta ya Hisyamu, ya Hashimu? Kemana engkau akan ya pergi? Ya Hashimu. Aina turidu an tadhhaba anta ya Hashimu? Kemana engkau akan pergi wahai Hashim? Hashim. Uridu an adhhaba ila al-Misra. Aku ingin pergi ke Mesir. Lima turidu an tadhhaba ila al-Misra? Mengapa engkau ingin pergi ke Mesir? Uridu an adhhaba ila Misra li azura akhi alladhi yadru alladhi yadrusu fi jami'atil Azhari. Fi jami'atil Azhari. Di jami'atil Azhari. Aku ingin pergi ke Mesir untuk menemui saudaraku yang sedang belajar untuk di mengunjungi. Untuk mengunjungi. Iya, mengunjungi saudara saudaraku. Untuk mengunjungi saudaraku yang sedang belajar di Universitas Az-Zahr. Universitas Al-Azhar. Universitas Al-Azhar. Naam. Al-Azhar. Cukup, hasib, gantian. Al-Mudarrisu. Wa aina turidu an tadhhaba anta ya Yusufu? Dan kemana engkau menghendaki apa, untuk pergi kamu wahai Yusuf? Di mana kamu menghendaki untuk pergi wahai Yusuf? Yusufu, uridu an adhaba ila Londona. Aku menghendaki untuk pergi ke London. Al-Mudarrisu. Ala turidu an tadhaba ila baladika? Apakah kamu tidak menginginkan pergi ke negaramu? Naam. Betul atau ya? Tidak, kalau artinya tidak. Tidak. Oh. Naam, tidak. La uridu an adhaba ilal baladi hadhir sannah. Saya tidak menghendaki untuk pergi ke negaraku tahun ini. Uridu an adhaba ila Londona li adrusal lughatil injiliya injili li adrusal lughatal ingliziyata hunaka. Aku menginginkan untuk pergi ke London untuk belajar bahasa Inggris di sana. Ala yumkinuka an tadrusa lughatal ingliziyata fi baladika? Apakah tidak memungkinkan untuk belajar bahasa Inggris di negaramu? Naam. Tidak. Apa iya? Tidak artinya. Naam, tidak. La yumkinuni dzalika li anna ahli ahla baladi yadrusuna lughatal faransiyata wala yadrusuna lughatal ingliziyata. Tidak. Tidak memungkinkan bagiku di sana karena penduduk negara atau warga negara belajar bahasa Perancis dan tidak belajar bahasa Inggris. Nah, cukup, hasap, gantian. Al-Mudarrisu, fi ayyi kuliyatin turidu an tadrusa fil amil muqabbili ya Marwanu? Di jurusan apa engkau ingin belajar tahun depan ya Marwan? Uridu an adrusa fi kuliyatish syari'ati. Nah, uridu an adrusa. Uridu an adrusa fi kuliyatish syari'ati. Aku ingin belajar di jurusan syariah. Fi ayyi kuliyatin turidu an tadrusa anta ya Musa? Di jurusan apa engkau ingin belajar wahai Musa? La yumkinuni an adrusa bil jami'ati fil amil muqabili. Dzalika li annani maridun wa uridu an adhhaba ilal wilayatil muttakhidati lil ilaji. Tidak, aku tidak ingin tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan ya. Tidak, aku tidak memungkinkan untuk belajar di universitas pada tahun depan. Hal itu karena aku sakit dan aku ingin pergi ke Amerika Serikat untuk berobat. Syafaqallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Ya ustadu, ya kadul jarosu. Yarinnu arju an tasmaha lana bil khurujil ana qabla an yakhruja tullaba al-akharuna. Ya Ustaz, lonceng akan berbunyi. Aku harap engkau mengizinkan bagi kami untuk keluar sekarang sebelum keluarnya para pelajar yang lain. Bagia thalathu daqa'iqa, tersisa 3 menit. Yumkinukumul khurujul ana, mungkin bagi kalian untuk keluar sekarang. Ukhruju bihudu'in, keluarlah kalian dengan tenang. Nah, barakallahu fikum. Masya Allah ya, sudah lancar nih bacanya. Banyak peningkatan ini. Barakallahu fikum. Dibaca ulang apa masuk ke tamrin? Latihan-latihan. Masuk ke tamrin itu ya. Nah, kita masuk ke tamarin. Tamarinu, latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, yang pertama, ya kita baca bareng. Lima kharaja Ammarun wa Yasirun minal fasli. Limadha kharaja Ammarun wa Yasirun minal fasli? Nah, kenapa Ammar dan Yasir keluar dari kelas? Kenapa Ammar dan Yasir keluar dari kelas? Nah, apa jawabannya? Yaitu kharaja Ammarun liyashrabal ma'a wa kharaja Yasirun liyaghsila wajhahu. Itu jawabannya ya. Kharaja Ammarun liyashrabal ma'a wa kharaja Yasirun liyaghsila wajhahu. Ammar keluar untuk minum air dan Yasir keluar untuk basuh wajahnya. 6. Ya, nomor 2 kita baca lagi. Aina yuridu Hashimun an yadhhaba fi utlati shayfi? Baca. Kemana Hashim ingin pergi pada liburan musim panas? Kemana Hashim ingin pergi pada liburan musim panas? Nah, di situ ada fi'il mudhari' yang diawali dengan an. Nah, sehingga fi'il mudhari'nya dibaca fathah. Fi'il mudhari' kalau terlepas dari pengaruh nasab dan jazm dibaca rafa' yadhhabu. Tapi ketika diawali dengan pengaruh nasab atau pengaruh jazm maka berubah. An di sini termasuk dari pengaruh nasab. Termasuk dari amil awamil yang membuat fi'il mudhari' menjadi mansub. Apa tanda nasabnya? Tandanya fathah atau penggantinya fathah. Nah, di sini tanda nasabnya apa? Fathah, sebab dia fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan alif isnain, tidak bersambung dengan wawu jamaah, tidak bersambung dengan ya mukhatabah. Artinya fi'il mudhari' yang enggak bersambung, yang tidak berakhiran nun. Kalau berakhiran nun seperti yadhabani, tadhabuna, yadhabuna. Nah, itu nanti mansubnya dengan membuang nun. Kalau ini mansubnya apa? Tandanya fathah. Mansubnya. Sehingga yang tadinya biasa kita baca yadhabu, yaktubu, yaftahu, kemasukan an menjadi an yadhaba, an yaktuba, an yaftaha. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Apa jawabannya? Yuridu Hashimun an yadhhaba ila Misra. Yuridu Hashimun an yadhhaba ila Misra atau yuridu an yadhhaba ila Misra. Dia ingin pergi ke Mesir. Dia ingin pergi ke Mesir. Naam. Misra dibaca fathah ila Misra karena mamnu' minasorfi, karena isim yang tidak bisa di tanwin. Nah, nomor tiga. Ya, kita baca lagi. Limada yuridu Yusufu an yadhhaba ila Londona? Limada yuridu Yusufu an yadhhaba ila Londona? Nah, artinya kenapa Yusuf ingin pergi ke London? Kenapa Yusuf ingin pergi ke London? Nah, apa jawabannya? Limada itu artinya kenapa? Maka jawabannya dikasih li'annahu, karena. Li'anna itu artinya karena, li'annahu. Boleh jawab langsung li'annahu yuridu an yadrusa lughatal injlisiya, karena dia ingin belajar bahasa Inggris. Atau dibaca ulang pertanyaannya, yuridu Yusufu an yadhaba ila Londona li'annahu yuridu an yadrusa lughatal injlisiyata. Nah, berarti jawabannya boleh langsung dibaca li'annahu yuridu an yadrusa lughatal injlisiyata, karena dia ingin belajar bahasa Inggris. Atau dibaca ulang pertanyaannya, yuridu Yusufu an yadhhaba ila Londona li'annahu yuridu an yadrusa lughatal injlisiyata. Yusuf ingin pergi ke London karena dia ingin belajar bahasa Inggris. Gitu ya. Nah, yang keempat, nomor empat. Ya, kita baca lagi. Fi ayyi kulliyatin yuridu Marwanu an yadrusa? Fi ayyi kulliyatin yuridu Marwanu an yadrusa? Nah, artinya di fakultas mana Marwan ingin belajar? Di fakultas mana Marwan ingin belajar? Nah, berarti jawabannya diulang pertanyaannya. Yuridu Marwanu an yadrusa? ... Nah, gitu. Apa? Fi Naam fi kuliyati syariati. Yuridu Marwanu an yadrusa fi kuliyati syariati. Atau lafadz Marwannya dibuang karena sudah disebutkan dalam soal. Sehingga kita jawab yuridu an yadrusa fi kuliyati syariati. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan yang barusan kita baca. Ada pertanyaan sebelum menjawab tamrin yang kedua, latihan yang kedua? Tadi sudah dijelaskan kalau an itu termasuk dari perangkat yang membuat nasab fi'il mudhari', artinya fi'il mudhari' yang tadinya marfu' kalau diawali dengan an menjadi apa? Mansub. An itu disebut harfun nasbin, huruf yang menasab. Kenapa? Karena fi'il yang kemasukan an menjadi mansub. Yadhabu menjadi yadhaba. Yadhaba ini menjadi yadhaba. Nah, nunnya hilang. Yadhabu yang tadinya doma, yang tadinya doma berubah menjadi fathah. Yadhaba. An yadhaba. Itu namanya huruf nasab. An. Nanti ada enggak huruf yang lain selain an? Ada. Huruf nasab ada berapa? An, lan, idan, kai, dan seterusnya. Sekarang baru an yang baru keluar ya, baru nasab, baru an yang keluar ini. Harfu nasbin, dan dia memiliki tiga sebutan. Pertama harfu nasbin, yang kedua harfu masdarin, huruf masdar. Yang ketiga huruf istiqbal, harfu istiqbalin. Ada tiga sebutan. Yang pertama disebut harfu nasbin, kenapa? Karena fi'il yang setelahnya menjadi mansub, nasab. Yang kedua huruf masdar, karena fi'il setelahnya bisa dibikin masdar. Fi'il setelahnya itu jadi mu'awal, jadi ditakwilkan menjadi masdar. Nah, seperti yang kita baca ini, yuridu Hasimun an yadhaba fi utlatu syaif. Nah, takwil masdarnya yuridu Hasimun dhahaba, yuridu Hasimun adhahaba fi utlatu syaif. Nah, itu masdarnya itu. Fi'il dan fa'ilnya bisa dijadikan masdar. Nah, latihan yang kedua kita baca. Iqra' ma qalahu Humayun lil mudarrisi. Bacalah apa yang Humayun katakan kepada guru. Thumma mla'il faraghati fima yali. Lalu isilah yang kosong, isilah tempat-tempat yang kosong, fima yali pada berikut ini, ala dho'i dalik, sesuai dengan apa yang ada di situ. Nah, sesuai dengan bacaan maksudnya. Barakallahu fikum. Mau dijawab bareng apa mau ada yang baca? Ya, coba dijawab. Yuridu umayunu an yajlisa amamal mudarrisi li'anna maq'adahu ba'idun an mudarrisi anil mudarrisi wala yara ma yaktubul mudarrisu ala saburati. Naam, ahsantum. Yusuf menginginkan agar ia duduk di depan Pak Guru dikarenakan tempat duduknya jauh dari Pak Guru dan dia tidak melihat apa yang ditulis Pak Guru di papan tulis. Nah, ahsantum. Yuriduhu mayunu an yajlisa amamal mudarrisi li'anna maq'adahu ba'idun anil mudarrisi atau ba'idun anhu wala yara ma yaktubul mudarrisu ala saburati. Nah, Humayun ingin duduk di depan Pak Guru. Humayun ingin duduk di depan Pak Guru karena bangkunya jauh dari Pak Guru dan dia tidak melihat yang ditulis Pak Guru pada papan tulis. Barakallahu fikum. Poin ketiga, yas'alul mudarrisu kullan minat tulabi hadas su'ala. Guru bertanya kepada para siswa, pada setiap siswa. Guru bertanya pada setiap siswa pertanyaan ini. Nah, pertanyaannya, aina turidu an tadhhaba fi utlatus shaif? Kemana engkau ingin pergi pada liburan musim panas? Aina, di mana? Turidu, kamu ingin. Turidu, kalau aku ingin, uridu. Kalau dia ingin, apa? Yuridu. Mereka ingin, laki-laki, apa mereka? Yuriduna. Kamu perempuan, ingin, apa? Turidina. Nah itu. Tasrifannya, kita coba tasrif ya. Untuk lebih mengingatkan. Yuridu yuridani yuriduna. Yuridu yuridani yuriduna. Turidu turidani yuridna. Turidu turidani yuridna. Turidu turidani turiduna. Turidu turidani turiduna. Turidina turidani turidna. Turiduna turidani turidna. Afan yuridna. Yuridna. Hunna. Turidna. Antuna ya. Oh iya benar, turidna antuna. Tadi turidina turidani turidna. Naam. Uridu nuridu. Uridu nuridu. Naam, ahsantum. Itu tasrif untuk lugawinya. Naam. Berarti turidu di sini untuk fa'il yang anta, ujuban anta. Barakallahu fikum. Artinya kemana kalian apa kamu? Kemana kamu ingin pergi pada liburan musim panas? Apa jawabannya berarti? Uridu an adhaba. Berubah ya, semuanya pakai hamzah. Uridu pakai hamzah. Adhaba juga pakai hamzah. Iya, pakai hamzah. Kenapa? Karena fa'ilnya berubah. Fa'ilnya berubah, wujuban menjadi ana. Mustatir wujuban fa'ilnya. Menjadi takdirnya ana. Uridu aku ingin. An adhaba pergi. An enggak usah diartikan an. An itu hanya sebatas harfu nas bin wa masdarin wastiqbalin, huruf yang menasabkan fiil dan menjadikan fiil tersebut bisa ditakwil masdar dan fiil tersebut memiliki arti istiqbal, akan datang. Jadi fiil mudhari itu memiliki dua arti, memiliki arti hal sekarang atau memiliki arti akan datang. Ketika masuk an artinya jadi satu, yaitu akan datang. Ya, karena itu disebut harfu istiqbal. Kenapa? Karena menjadikan fi'il mudhari' memiliki yang tadinya dua arti menjadi satu arti, yaitu menjadi istiqbal, bukan hal lagi. Istiqbal akan datang. Bukan artinya akan, bukan artinya sedang, tapi akan. Yaktubu, kalau tanpa an artinya apa? Sedang atau akan menulis. Tapi kalau an yaktuba artinya akan menulis. Itu arti dari huruf istiqbal. Nah, enggak perlu diartikan untuk atau yang semisalnya. Nah, artinya apa? An itu enggak ada artinya. Hanya untuk secara ini aja artinya, secara tadi, secara apa namanya? Makna secara fungsi. Fungsinya nanti fi'il mudhari'nya mansub, bisa bisa berubah jadi masdar dan memiliki arti, mudhari'nya memiliki arti akan. Bukan an yang akan, bukan, tapi mudhari'nya memiliki arti akan. Sehingga diartikan, kemana kamu ingin pergi pada liburan musim panas? Atau kemana kamu akan pergi pada liburan musim panas? Jawabannya, uridu an adhaba fi utlatu saifi. Nah, apa jawabannya? Uridu an adhaba fi utlatu saifi ila titik-titik. Nah, coba anak tanya. Siapa duluan yang ditanya? Pegang mic-nya yang jawab. Jawaban antum bisa apa? Pergi ke apa namanya? Desa, desaku. Oh, gitu. Iya, atau pergi ke kota, atau pergi ke tamas, atau pergi ke bandara, atau pergi ke hutan, ya bisa. Lebih ke. Nah, ya kita coba. Aina turidu an tadhhaba fi utlatis saifi? Turidu an adhhaba fi utlatis saifi ila Koryati. Koryati. Nah, desaku. Iya. Itu contohnya. Atau kalau kota, Madinati. Madinati. Atau kalau rumah sakit, ya ngapain? Mau berkunjung juga rumah sakit. Iya, iya. Iya. Tanya si anak, coba yang lain. Pegang mic-nya. Aina turidu an tadhhaba fi utlatis saifi? Uridu an adhhaba fi utlatis saifi ila al-madinatil munawwarati. Artinya aku akan pergi pada liburan musim panas ke Madinah Munawwarah. Naam. Ya, ganti. Aina turidu an tadhhaba fi utlatis saifi? An adhabu ila Australia liamduru kanguru. Diulang, uridu. Oh. Uridu ay an adhabu ila an adhaba ila Australia liamduru kanguru. Nah. Lepas. Ya, ganti. Boleh. Uridu an adhaba ila Australia liangduro untuk melihat hayawanat atau hadikotil hayawanat, kebun binatang. Nah. Aina turidu an tadhaba fi utlatis saifi? Uridu an adhaba fi utlatis saifi ilal matari. Artinya? Aku ingin pergi di liburan musim panas ke bandara. Nah. Aina turidu an tadhhaba fi utlatis saifi? Uridu an adhhaba fi utlatis saifi ila haqli ke kebunku. Naam, ahsantum. Ya, satu lagi. Aina turidu an tadhhaba fi utlatis saifi? Uridu an adhhaba fi utlatis saifi ila baladi. Naam, ahsantum. Yang kelima sekarang. Poin nomor 5. Yas'adul mudarrisu kullan minatulabi haddas soal. Guru bertanya kepada setiap siswa pertanyaan ini. Limadha kharajta minal fasli? Kenapa kamu keluar dari kelas? Pakai nomor 4 dulu dan nomor 4 terlewat. Afan. Yas'alul mudarrisu qulan minatullabi hada soal. Nah, sama soalnya ya. Berarti dua aja nanti soalnya kita gabung. Fi ayyi kuliyatin turidu an tadrusa? Fi ayyi kuliyatin turidu an tadrusa? Di fakultas mana kamu ingin belajar? Kamu ingin belajar di fakultas apa? Fi ayyi kuliyatin turidu an tadrusa? Jawabannya uridu an adrusa. Uridu an adrusa. Asalnya adrusu, tapi karena ada an jadi mansub. Jadi fathah kan? Jadi gimana mengucapnya? Uridu an adrusa. Aku ingin belajar. Aku ingin fi kuliyatis syariati atau fi kuliyatil adabi. Nah itu, pada fakultas syariat atau fakultas adab. Nah, atau fakultas yang lainnya. Jawabannya berarti apa? Uridu an adrusa fi titik-titik atau fi kulati tibbi fi atau fi kulati handasati lughati fi kulati lughati ya. Ya kalau bahasa fi kulati lughati, kalau kedokteran fi kulati tibbi, kalau arsitek atau mesin teknik fi kulati handasati. Nah yang kelima tadi, kenapa engkau keluar dari kelas? Jawabannya kharajtu minal fasli li annani. Ada li annani. Kharajtu minal fasli. Aku keluar dari kelas li annani karena aku. Karena aku titik-titik. Kharajtu. Iya. Lima ada kharajta. Kenapa engkau keluar? Kharajta kan artinya kamu keluar. Jadi kharajtu. Kalau dipakai sendiri. Kalau ini kan ana pakai untuk bertanya ke antum. Lima ada kharajta. Kenapa engkau keluar? Jawaban fi'il madhi ya. Jawabannya apa? Berarti kharajtu, aku keluar. Nah, baru karena ditanya limada, jawabannya li anna. Karena yang ngucap sendiri ngucap li annani. Kalau nyeritakan orang lain ngucap li annahu, karena dia. Karena yang mengucap, kalau yang untuk nyeritakan yang diajak bicara li annakum, karena kalian. Nah, kan itu. Ini sekarang menceritakan memberi alasan untuk diri sendiri. Jawabannya apa? Berarti li annani. Kharajtu minal fasli li annani. Li'annani suda'un misalkan. Aku keluar dari kelas karena aku pusing. Sudah. Atau li'annani uridu an aksila wajhi. Li'annani uridu an aksila wajhi. Karena aku ingin membasuh wajahku. Atau kharajtu minal fasli li'annani uridu an ya'kula ta'ama fil mat'am atau fil maqsaf. Nah, jawabannya banyak. Nah, bisa ini. Bisa alasannya apa gitu. Yang li annani itu ni itu pakai ya apa ni nun doang? Pakai ya li annani karena untuk pembicara sih ya mutakalim li annani. Annani nunnya nun wiqaya li annani. Kalau nun wiqayanya dibuang boleh menjadi li anni. Li anni. Boleh dua, li anni atau li annani. Itu untuk memberikan alasan, artinya karena. Yang terdiri dari lam huruf jar, ananya sebagai huruf taukid sebetulnya. Nah, ana huruf taukid, cuma dikemasukan lam, jadi diartikannya karena. Hanya mengartikan lam, tidak mengartikan ananya, enggak diartikan. Karena, li annani karena aku, li annahu karena dia, titik-titik. Kalau misalkan kalau menceritakan pihak ketiga, limada kharaja Muhammadun minal fasli? Kenapa Muhammad keluar dari kelas? Jawabannya Muhammadun kharaja minal fasli li annahu maridun, itu li'annahu maridun ya. Li'annahu maridun. Kalau yang diajak, kalau membicarakan orang banyak, limada tulabu kharaju minal fasli? Limada tulabu kharaju minal fasli? Jawabannya apa? Kharaja tulabu minal fasli li'annahum mardo. Kalau jamak mardo, berarti kalau tunggal maridun. Maridun kalau jamak mardo, karena mereka sakit. Nah, kalau ngajak bicara sang wanita, limada kharajti minal fasli? Ya, gitu. Kenapa engkau keluar dari kelas? Jawabannya sama, li annani maridotun. Nah, pakai tak marbuto karena wanita yang bicara sih. Kharajtu minal fasli li annani maridatun. Aku keluar dari kelas karena aku sakit. Maridun untuk mudakar yang ucap ya, atau untuk menceritakan mudakar. Li annahu sakit atau li annahu maridun atau li annani maridun. Ini untuk mudakar. Kalau muannas li annaha maridatun atau li annani maridatun. Ya, siapa ditanya? Berarti pertanyaan ini bisa dua-duanya atau salah satunya dipilih. Ya. Fi ayyi kuliyatin turidu an tadrusa? Uridu an adrusa fi kuliyati handasati. Naam, ahsantum. Ya, cukup satu soal. Yang lain bisa ganti soal. Limadha kharajta minal fasli? Kharajtu minal fasli li'annani li'ashrab al-qahwata. Li'annani uridu. Uridu. Li'annani uridu an ashrab al-qahwata. An ashrab al-qahwata. Naam, ahsantum. Ya, ganti. Limadha kharajta minal fasli? Kharajtu minal fasli li'annani uridu an akulu to'ama. An akula to'ama. Nam, an akula to'ama. Ahsantum. Artinya? Aku keluar dari kelas Karena Aku ingin makan. Iya, uridu an apa tadi? Aku ingin makan makanan. Kharajtu minal fasli li'annani uridu an akula. Iya, an akula at'ama. Asantum. Fi ayyi kuliyatin? Iya. Ya. Fi ayyi kuliyatin turidu an tadrusa? Fi ayyi kuliyatin turidu an tadrusa? Uridu an adrusa fi kulliyati tibbi. Ahsantum. Apa artinya? Saya ingin belajar pada fakultas kedokteran. Naam. Iya. Ahsantum. Ganti. Limadha kharajta minal fasli? Kharajtu minal fasli li'annani uridu tabakhu. Uridu an atbukha. Atau kalau an-nya dibuang berarti uridu tabakhu. Uridu tabakhu. Aku ingin masak. Naam. Assalamualaikum. Ini kalau bisa selesai jilid 1 jilid 2 sedikit harusnya bisa ngobrol. Iya, artinya sudah mengerti beberapa isim dan fiil. Yang seperti ini kan latihan-latihan singkat. Tapi ini yang sering keluar dalam obrolan, singkatnya ini. Ketika kita ketemu dengan teman, mada turid, ena turid. Nah, ini bahasa-bahasa yang sering bahasa pasih yang pasaran gitu. Maksudnya bahasa pasih yang sering dipakai dalam obrolan, sering digunakan, bukan bahasa pasaran, bahasa pasih yang sering bahasa digunakan. Iya, bahasa baku yang dipakai sehari-hari. Iya. Sehari-hari. Kalau pasar, gitu ya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Waktunya udah jam 8 lebih 10. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada pertanyaan, kita jawab terlebih dahulu. Ada di grup pertanyaan? Atau dari yang hadir? Ya, nah, kalau enggak ada kita cukupkan. Subhanakum wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.